ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tegal dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di manapun Anda berada. Para pendengar Radio kita di cabang sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan menyelesaikan insyaAllah tafsir surat Al-Ghashiyah. Malam ini kita akan mengkaji ayat yang terakhir. Ayat nomor berapa? 26. Apa bunyinya? Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka. Kenapa? Menghisab. Apa menghisab? Membuat perhitungan. Akan kami hitung amalan mereka yang baik maupun yang buruk untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ayat yang ke-26 ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat nomor 25. Apa bunyinya ayat 25? Inna ilaina iyabahum. Sungguh mereka semua akan kembali kepada kami. Manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Muncul pertanyaan, untuk apa mereka dikembalikan? Jawabannya ayat ini, ayat yang terakhir. Mereka dikembalikan dalam rangka untuk dihisab. Pakai B, bukan pakai P. Hisab sama hisab beda. Jadi mereka akan diapakan? Akan dihisab. Alias akan dilakukan perhitungan amalan. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik orang Islam maupun orang kafir. Baik yang imannya tulus maupun yang dulus. Dulus ini guna apa? Orang-orang munafik yang imannya cuma pura-pura, cuma pencitraan. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman beda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, proses hisabnya beda. Sekurang-kurangnya proses hisab itu bisa dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, hisabnya orang-orang mukmin yang taat. Sinten? Hisabnya orang-orang mukmin yang taat. Yang kedua, hisabnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan muslim yang fasik. Muslim yang fasik. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Dibagi menjadi berapa prosesnya? Dua, ada dua jenis. Yang pertama, hisabnya orang-orang beriman yang taat. Kemudian yang kedua, buat siapa? Hisabnya orang kafir, orang munafik, dan muslim yang fasik. Yang pertama, proses hisabnya orang yang beriman yang taat. Seperti apa proses mereka? Proses hisabnya mereka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang amalannya. Ditanya tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum. Ditanya tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Apakah nikmat-nikmat itu digunakan di jalan yang benar atau tidak? Dan dia sukses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena dia sudah mempersiapkan betul matang-matang untuk menghadapi proses hisab ini ketika dia masih di dunia. Siapa nandur bakal mundur. Siapa yang menanam, dia akan memetik buah apa yang dia tanam. Tapi orang ini juga punya dosa. Mungkin enggak mukmin berbuat dosa? Sangat mungkin. Karena mukmin juga manusia. Maka dosa-dosanya ini sama Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan sama dia. Ini kamu pernah melakukan dosa ini, betul? Iya. Kamu melakukan dosa ini? Iya. Dosa ini? Iya. Lalu dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni semuanya. Setelah diampuni, maka kemudian dia diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya. Lalu dia kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Ya. Allah rekam proses hisab yang pertama ini di dalam surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Ayat pinten? 7 sampai 9. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang bakalan menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanan dia, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia akan mengalami proses hisab yang mudah. Proses hisab yang mudah kayak tadi. Ditanya, jawab, bisa. Kemudian diperlihatkan, ini dosa bersama. Benar, benar, benar, benar. Geh. Kemudian diampuni semuanya. Ini proses hisab yang mudah. Kemudian setelah dia mengalami proses hisab, dia dapat kitab dengan tangan kanannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka kemudian setelah itu dia kembali menemui keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna proses hisab yang gampang itu seperti apa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, mal hisabul yasir?" Wahai Nabi, wahai Rasul, proses hisab yang gampang itu seperti apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-rajulu tu'radu 'alaihi dhunubuhu." Adalah orang yang diperlihatkan kepada dia dosa-dosanya. Kamu pernah melakukan anu ya. Thumma yatajawazu lahu anha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan tersebut. Allahu Akbar. Dan proses ini, pengampunan ini bukan di depan khalayak ramai. Di hari kiamat bukan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha yudnil mu'min fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan mukmin, akan mendekatkan orang yang beriman kepadanya, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lihat. Fayaqulu ata'rifu dhanbaka la. Kemudian Allah bertanya kepada mukmin tadi, apakah kamu tahu dosa anu? Bukankah engkau pernah melakukan dosa anu? Maka mukmin tadi pun mengatakan, na'am ay rabbi, iya wahai rabbi, saya mengaku pernah melakukan dosa anu. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Ketika dia sudah mengakui dosa-dosa tersebut, dia pikir, wah sudah nih, tamat saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya. Ketika di dunia dahulu, aku tutupi dosa-dosamu tersebut. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Adapun hari ini, maka aku ampuni dosa-dosamu tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ini adalah proses hisabnya siapa? Mukmin yang taat. Yang kedua, proses hisabnya siapa? Orang kafir, orang munafik, orang muslim yang fasik. Kafir, munafik, insya Allah ada paham. Muslim fasik. Fasik siapa Ustaz? Fasik ya ahli maksiat. Apa ana Ustaz muslim ahli maksiat? Wonten. Fisik gebel. Muslim sing korupsi ana apa? Nah, gue kok. Ya. Muslim yang melakukan zina ada atau tidak? Sing tuku togel? Apa sih anak togel nang mun boleh enggak? Oh. Ada enggak muslim yang membunuh orang lain? Ada. Ini namanya muslim fasik. Proses hisabnya tiga jenis manusia ini, kafir, munafik sama muslim fasik. Lama prosesnya dan sulit. Kenapa lama dan sulit? Karena mereka akan dicecar secara detil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosanya satu akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa yang dia sembunyikan maupun dosa-dosa yang dia lakukan secara terang-terangan. Saksi-saksi pun didatangkan. Apalagi orang-orang munafik yang punya penampilan ganda. Nengarep katone sip nengburi na'udzubillahimin zalim. Orang munafik itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu amalkan dulu ketika di dunia? Seperti apa track recordmu ketika di dunia dahulu? Maka munafik tadi mengatakan, ya Rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairin mastata'. Kamu ngapain aja dulu ketika di dunia? Wahai Rabbi, aku beriman kepadamu, aku beriman dengan kitabmu, rasul-rasulmu, aku juga sholat, aku juga puasa, aku juga sedekah. Terus dia sebutkan amal-amal yang kelihatannya baik. Kemudian dikatakan, ha huna idan. Ayo coba sini, sini, sini, sini. Maju sini. Lalu Allah berfirman, al-ana nab'athu syahidana alaik. Itu yang kamu ucapkan tadi. Iya wahai Rabbi, sekarang sini kami akan panggil saksi-saksi kami untuk memastikan apakah yang kamu ucapkan tadi benar atau tidak. Maka orang tersebut mikir, yatafakkaru fi nafsi man dzalladzi yashhadu alayya. Dia berpikir, siapa ya saksinya ya? Perasaan boleh ngumpet wis jan masya Allah. Perasaan pencitraannya sudah luar biasa. Oh ya, ada saksinya saja. Saat itu juga yukhtamu ada fihi, mulutnya dikunci sama Allah Subhanahu. Tadi kan jawabnya pakai apa? Mulut. Aku sholat, aku puasa, aku iman, aku sedekah, aku semuanya itu pakai mulut. Lalu tiba-tiba mulutnya dikunci, enggak bisa ngomong. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kakinya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, intiqi, ngomong kalian semuanya, bicaralah. Allahu Akbar. Yang suruh bicara apa? Anggota tubuh dia suruh ngomong. Fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi'amalih. Maka anggota tubuh ini semuanya berbicara. Aslinya orang ini seperti apa? Allahu Akbar. Tamat sudah riwayatnya. tidak ada lagi yang bisa nutup-nutupi perilakunya nanti di alam akhirat. Na'udzubillah min. Ini adalah proses hisab jenis keberapa? Jenis yang kedua. Milih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Apa? Bis cocok kira-kira? Ya, cita-cita di sini. Iya, orang apa? Cita-cita kan harus ada apanya? Harus ada usahanya. Apa kira-kira usahanya sudah cocok untuk mendapatkan proses yang pertama atau belum? Jamaah yang kami hormati, ada yang pertama, ada yang kedua. Ternyata ada jenis manusia yang bahkan tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi dihisab, tapi prosesnya gampang. Yang kedua dihisab, prosesnya susah. Ternyata ada manusia gak mengalami proses hisab. Allahu Akbar. Ini berarti levelnya lebih tinggi lagi. Priwe armini sing di ganti maning. Ini yang jenis ini malah enggak mengalami proses hisab. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, atau ketika malaikat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau diajak untuk melihat umat manusia yang sedang berkumpul, hadhihi ummatuka wa yadkhurul jannata min haula'i 70 alfan bighairi hisab. Wahai Muhammad, kamu lihat itu? Itu umatmu. Itu umatmu. Dan di antara umatmu ini ada 70 ribu orang yang tidak akan mengalami proses hisab. Berapa? 70 ribu orang. Titik kemanusiaan. Siapa 70 ribu orang tersebut? Kita lihat kriterianya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa 70 ribu orang tersebut adalah humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yattawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 ribu orang tersebut adalah satu, gak pernah minta diruqyah sama orang lain. Gak pernah minta diruqyah sama orang lain. Maksudnya kepada Ustaz, jenengan ada gangguan, gak pernah jenengan itu ngeluh sama orang lain, tolong dong aku diruqyah. Gak pernah. Tapi dia ruqyah dirinya sendiri. Ustaz, apa minta tolong diruqyah sama orang lain haram? Gak haram. Tapi makruh. Manusia ini saking istimewanya, yang makruh-makruh pun dia tinggalkan. Karena besar dan tebalnya tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kriteria yang kedua, wala yatatayyarun. Yang kedua adalah tidak bertatoyur. Apa tatoyur? Orang percaya mitos. Mitos angka 13. Apa gue? Angka sial. Tuku perumahan nomornya tulus. Waduh, rasika gue. Atau angka 4. Ya. Ada sebagian orang menganggap angka 4 itu angka sial. Saya pernah masuk ke hotel, ketika naik lift lantai 4 tidak ada. Jadi begitu lantai 3 langsung 5 orang anak. Hilang mengenji ya. Takut sih, siap. Mitos. Apa? Mitos. Kewan apa ge? Arab barang gawe. Oh, surah aja mitos. Mitos bulan surah. Caranya mendingan barang gawe bulan surah. Ora ke saingane. Ya. Tidak percaya mitos. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, wana yaktawun. Dan tidak menggunakan pengobatan jenis kayu. Untuk kayu. Kayu. Al-kayu itu artinya adalah pengobatan dengan besi panas. Besi panas ditempelkan. Ini pengobatan ala Arab. Yang mereka meyakini bahwa kalau sudah diobati dengan cara ini pasti sembuh. Berarti ketergantungan dia kepada selain Allah terlalu besar. Nek cara dewek siki unek diobati nek dokter anu bayare larang, obate larang, mesti mari. Nah itu. Ini jenis ini nih, manusia yang 70 ribu itu enggak pakai gitu-gituan. Berobat-berobat, tapi tawakalnya kepada Allah. Maka kriteria yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalu. 70 ribu manusia ini mereka bertawakalnya cuma kepada Allah. Bukan kepada manusia, apalagi setan, apalagi benda mati. Ana wong iman, wong Islam, mengendi-endi gawane jimat. Arep pujian ya pulpene bu jimat. Arep UN bagi-bagi apa? Jimat. Wonten? Ini pulpennya yang mandi ya. Orang sini orang apa-apa, bisa pelaku derek. Udah kie. Subhanallah. Ya, realita. Kata para ulama, kesimpulan dari empat kriteria ini adalah orang-orang yang 70 ribu ini, mereka adalah manusia-manusia yang akidahnya kuat, tauhidnya murni dan sempurna. Itu kesimpulannya. Jadi memurnikan tauhid, menguatkan akidah itu prioritas pertama dan utama seorang muslim. Karena dengan seperti itu dia akan menjadi salah satu atau berpeluang untuk menjadi salah satu dari manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Pitung puluh ewu Ustaz, apa kira-kira bisa mlebu Ustaz? Sahabat Nabi sampai udah 100 ribu Ustaz. Alhamdulillah ada tambahan, ada bonus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi azza wa jalla an yudkhil al-jannata min ummati 70 alfan bighairi hisabin wala 'adab. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepadaku. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memasukkan 70 ribu orang umatku ke surga tanpa proses hisab dan tanpa diadab. Ma'akulli alfin sab'una alfa. Ditambahi lagi, dikasih bonus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap 1000 orang dari yang 70 ribu tadi, Gimana? Setiap 1000 dari yang 70.000, setiap 1000 dikasih bonus sama Allah 70.000. Mudeng apa lagi? 70.000. Sewu. Berarti berapa? 70.000. Ya betul ya? 70 ya, 1000. Itu kan jadi 70 kelompok ya. Setiap kelompok yang 1000 ini ditambahi sama Allah berapa? 70.000 lagi. Pira? 70.000 kali 70 berapa? 4 miliar. Teman. 4.900.000. 4.900.000 plus 70.000 berarti berapa? 4.970.000. Priwe, optimis apa orang? Insyaallah. Kemudian wa thalatha hasayatin min hasayati rabbi, dan masih ditambah lagi 3 rombongan yang akan Allah gabungkan dengan mereka. Dan tidak disebutkan angkanya berapa. Masih ada harapan insyaallah. Yo minimal kita masuk yang kedua. Yang pertama kok yang kedua? Ya. Yang dapat hisab tapi hisabnya yang mudah. Tapi untuk bisa masuk yang pertama pun juga jangan dipikir mudah. Ya, karena itu butuh perjuangan. Supaya kita bisa minimal masuk yang pertama, mari kita dengarkan nasihatnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sinten? Umar Ibn Khattab. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mumpung kalian masih di dunia, hisaplah diri kalian terlebih dahulu sebelum nanti di akhirat kalian dihisap. Ini kuncinya di sini. Apa kata beliau? Hisaplah diri kalian mumpung masih di dunia sebelum nanti kalian dihisap di akhirat. Maksudnya kepriwe Ustaz? Maksudnya setiap hari kita cek apa perbuatan yang kita lakukan hari ini. Itu namanya hisab. Menghitung-hitung malam-malam, ya Allah hari ini apa amal soleh yang sudah saya lakukan dan apa dosa-dosa yang saya kerjakan. Ketika, oh iya, amal soleh hari ini, alhamdulillah, hari ini saya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, alhamdulillah. Tapi coba, sudah khusyuk atau belum sholatnya? Tepat waktu atau tidak? Kan ada orang jamaah di masjid, tapi mandan apa? Telat-telat. Ya, imam habis rokat ketelu, nabi apa? Nabi mangkat. Jamaah di masjid. Iya, hari ini saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, tapi belum terlalu sempurna. Oh iya, besok saya ingin menyempurnakan. Ini namanya menghisab diri sendiri. Kemudian dipikir, apa ya dosa yang saya kerjakan hari ini? Oh iya, tadi saya sambil nyoblos, sambil ada cewek cakep di sawang. Wah, ini dosa ini. Besok nyoblosnya serampung. Besok saya gak akan menggunakan mata ini untuk melihat hal yang diharamkan sama Allah. Ini namanya proses menghisap diri. Ini yang insya Allah akan membuat proses hisap kita nanti di hari kiamat apa? Ringan dan mudah. Selesai tafsir surat Al-Ghasyiyah. insyaallah kita akan berpindah ke surat yang lain, yaitu surat Subbihisma Rabbikal A'la. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Oh iya, tadi udah diumumin belum pengajian besok? Kamis malam Jumat. Belum ya? Besok Kamis malam Jumat saya ngisi pengajian di masjid Kedung Menjangan atau Karang Menjangan? Kedung Menjangan, Kedung Menjangan, Darul Huda Pak, Nurul Huda, ya Masjid Nurul Huda di Kedung Menjangan, perapatan belok kanan, ya perapatan Kedung Menjangan belok kanan, yang dulu Masjid Putih, sekarang sudah tidak putih, sudah direhab lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Silakan besok pada maghrib sampai isya dengan tema Islam bukan prasmanan. Apa? Islam bukan prasmanan. Terima kasih.